Alhamdulillah masih bersama Atta. Tasjilat Al-Qasas mendidik buah hati Anda melalui kisah-kisah nyata. Dengarkan dengan baik kisah ke-13 dengan judul Abu Talhah dan Roti yang Diberkahi. Wahai anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk bermajlis bersama para sahabatnya di masjid. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlihat lemas karena menahan sangat lapar. Mendengar berita laparnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Talhah segera menemui istrinya yang bernama Ummu Sulaim. Kemudian bertanya kepada istrinya, "Aku mendengar suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat lemah. Aku tahu bahwa beliau sangat lapar. Apakah engkau mempunyai makanan, wahai istriku?" Kemudian istri Abu Talhah kemudian menjawab, "Ya, punya," katanya. Langsung ketika itu pula istri Abu Talhah yakni Ummu Sulaim mengeluarkan beberapa potong roti dari gandum. Diambil kerudungnya, lalu ia bungkus roti itu dengan sebagian kerudungnya. Coba ini ya. Karena sangat ingin memuliakan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ummu Sulaim melepas Anas bin Malik untuk memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berangkatlah Anas bin Malik untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masjid. Beliau bersabda, "Apakah engkau diutus Abu Talhah?" Demikian Rasulullah menanyakan kepada Anas. "Ya, benar." Beliau pun bertanya kembali, "Apakah untuk mengundang makan?" "Benar wahai Rasulullah." Demikian dijawab oleh Anas. Berangkatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya ke rumah Abu Talhah. Sementara itu Anas bin Malik mendahului mereka sampai ke rumah. Lalu Anas bin Malik memberitakan hal itu kepada Abu Talhah. Ya, diberitakan kepada siapa? Abu Talhah. Yakni apa? Tentang Rasulullah berangkat dengan para sahabatnya. Maka Abu Talhah berkata kepada Ummu Sulaim, "Wahai Ummu Sulaim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang bersama para sahabat. Padahal kita tidak punya makanan yang cukup untuk menjamu mereka." Ummu Sulaim pun menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih tahu." Demikian jawaban istri yang salehah. Subhanallah, dia yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan yakin tentang kerasulan nabinya. Abu Talhah segera menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Talhah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk terlebih dahulu. Maka ditanya istri Abu Talhah, "Wahai Ummu Sulaim, bawalah kemari makanan yang akan engkau hidangkan itu." Demikian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ummu Sulaim. Kemudian Ummu Sulaim diminta untuk memotong roti yang sudah disiapkan tadi, lalu diolesinya dengan minyak samin. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan doa atas keberkahan roti tersebut, Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta 10 orang untuk makan terlebih dahulu. Maka makanlah 10 orang sahabat hingga kenyang. Lalu mereka pun segera keluar. Karena apa? Untuk bergantian dengan sahabat yang lain. Wahai anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dipersilahkan kembali 10 orang lagi masuk untuk apa? Makan. Maka sahabat Rasulullah SAW yang berjumlah 70 hingga 80 orang itu akhirnya pun semuanya makan dan semuanya pun kenyang. Nah, anak-anakku sekalian, Maka setelah itu barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama keluarga Abu Thalhah, ya. Dan yang akhirnya pula mereka pun makan. Subhanallah, mereka semuanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarga Abu Thalhah makan dengan kenyang. Nah, demikian anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barokahnya ya atas doa Rasulullah dan akhirnya terkabul sehingga roti yang sedikit ya ternyata bisa dimakan oleh orang yang sekian banyak itu. Nah, ini termasuk nubuah Rasulullah SAW. Demikian dulu ya. Insya Allah kita sambung di lain kesempatan, di waktu yang lain pula, dengan judul yang lain pula. Sumber hadith riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, nomor 3385, dan Al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala, nomor 2040, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dalam Riyadus Salihin nomor 521.